banding wong liyo. Sak tenane aku ralino mergo kepacut tresno. Ali tresno wing janji saiki podo ngelarani nanging ati raiso napusi siramu sing tak tresnani.